Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali membaca kitab Makarimul Akhlaq. Dan kita sudah sampai kepada akhlak yang disebutkan oleh beliau, yaitu hifdzus sir, menjaga rahasia. Dan beliau sudah menyebutkan dalil-dalil tentang permasalahan ini, yaitu ayat dalam surat Al-Isra dan juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan kita sudah sampai pada penyebutan beliau terkait dengan faidah ayat dalam surat Al-Isra, yaitu lafaz al-ahd. Beliau membawakan jenis-jenis orang-orang kafir yang masih terikat perjanjian dengan kaum muslimin ataukah tidaknya, dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap janji-janji mereka. Maka yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau di sini, kata beliau, fal muhimmu anna jami'a ma yushtaratu bainan nasi fa innahu minal uhud. Tertulis ma'hud, yang benar adalah al-uhud. Fal muhimmu, kata beliau, maka yang penting adalah bahwasanya seluruh apa-apa yang dipersyaratkan di tengah-tengah manusia, syarat-syarat yang terjadi di antara manusia, fa innahu minal uhud, maka itu termasuk dari al-uhud, yaitu termasuk dari janji. Berarti termasuk dari keumuman ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan hendaknya kalian menunaikan janji-janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh persyaratan-persyaratan yang terjadi di antara manusia, yang disepakati oleh manusia, maka itu termasuk dari janji yang dicakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian kata beliau, wa min dzalika, dan di antara bentuk janji, di antara bentuk al-ahd yang mungkin terjadi di tengah-tengah manusia, yang itu disepakati oleh manusia, adalah kata beliau, iltizamul muwaddafin bi adai amalihim. Itu iltizamul muwaddafin, berpegangnya, konsekuensinya. Konsekuensinya al-muwaddafin, al-muwadzafin yaitu pejabat, orang yang bekerja di jajaran pemerintahan ataukah pekerja-pekerja yang lainnya, biadai amalihim, itu di dalam menjalankan pekerjaan mereka, di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Fa innal muwadzaf qad iltazama bisuruti allati tashtarituha al-hukumatu 'alal muwadzafin, kata beliau. Karena yang namanya al-muwadzaf, itu pegawai, pegawai yang bekerja di jajaran pemerintahan, قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين. Maka mereka harus berpegang, harus menjalankan persyaratan-persyaratan yang telah disyaratkan, yang telah ditentukan oleh al-hukumatu 'alal muwadhdhafin, oleh pemerintah yang itu dipersyaratkan kepada seluruh al-muwadhdhafin, itu kepada seluruh pejabat-pejabatnya, itu kepada seluruh pegawai-pegawainya. Dan ini adalah merupakan perkara yang ma'ruf bahwasanya yang namanya al-muwadhdhafin, itu para pegawai-pegawai, ini tentunya ada persyaratan-persyaratan, ada ikatan-ikatan kerja yang itu termasuk dari apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di antara persyaratan-persyaratan yang mungkin ditentukan oleh pemerintah untuk para pegawai, yaitu kata beliau minal huduri fi awwalid dawami, yaitu berupa al-hudur, harusnya mereka datang fi awwalid dawam, itu pada awal jam kerja, pada waktu yang telah ditentukan, mungkin jam 7 ataukah setengah 7 ataukah jam 8 ataukah yang lainnya. Yang jelas setiap jabatan-jabatan ataukah masing-masing dari pekerja tersebut ini memiliki ketentuan-ketentuan jam kerjanya. Wa adamil khuruji illa ba'da intihai dawam, dan tidak boleh untuk al-khuruj, tidak boleh untuk keluar, tidak boleh untuk pulang dari pekerjaannya tersebut kecuali setelah selesai dari jam yang telah ditentukan oleh pemerintahnya. Ini untuk para pegawai. Dan tentunya ini pun mencakup para karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang di situ ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemiliknya. Maka itu pun berlaku untuk mereka. Berlaku untuk mereka, misalnya ditentukan harus datang jam sekian, istirahatnya jam sekian, demikian pula selesainya adalah jam sekian. Maka ini adalah termasuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemilik suatu pekerjaan tersebut, dan ini harus dijalankan oleh para pekerjanya, oleh para karyawannya. وَالنُّسْحِ فِي الْعَمَلِ, dan juga an-nushh, itu menasihati, artinya benar-benar bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي دِيوَنِ الْخِدْمَةِ, dan juga yang semisalnya, yang semisal dengan hal itu, dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang itu ma'rufun fi diwanil khidmah, itu dikenal, diketahui bersama, fi diwanil khidmah, itu dalam apa namanya, diwan al-khidmah, yaitu ketentuan-ketentuan, agenda-agenda mereka di dalam mengabdi kepada negara. Itu persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan bagaimana mereka menjadi pegawai dan juga seterusnya menjadi pekerja. Ini tentunya semuanya ada. Para pekerja itu harus menjalankan persyaratan-persyaratan tersebut, karena itu termasuk sebuah janji yang itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau terkait dengan janji tersebut, terkait dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah ataukah oleh pemilik suatu pekerjaan ataukah yang lainnya, fal wajibu al wafa'u bihadhihi al uhud wa illa fatruk al wadhifata wa kun hurran fi ma ta'mal, maka yang wajib adalah menunaikan bihadhihi al uhud, itu janji-janji tersebut, itu persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Wa illa fatrukil wadhifata, maka jika engkau tidak mampu, tidak mau menjalankan persyaratan-persyaratan, maka kata beliau fatrukil wadhifata, tinggalkan al-wadhifah, itu pekerjaan tersebut. Wa kun hurran fi ma ta'mal, dan hendaknya engkau menjadi orang yang hurran, itu orang yang merdeka, fi ma ta'mal, di dalam bekerja. Artinya jangan menjadi pegawai kalau engkau tidak mampu untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan menjadi karyawan suatu perusahaan ataukah yang lainnya jika engkau tidak mampu untuk menjalankan peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh mereka. Nah ini kata beliau, fatrukil wadhifata wa kun hurran fi ma ta'mal, dan hendaknya engkau tinggalkan pekerjaan tersebut dan menjadilah orang yang merdeka fi ma ta'mal di dalam bekerja. Itu kalau tadi adalah pegawai negeri mungkin menjadi wira swasta. Itu menjadi wira usaha, itu orang yang berusaha sendiri, yang mengatur kapan jam kerjanya sendiri, tidak ada yang mengatur kecuali dirinya sendiri. Li'anna al-wadhifata lam tulzim biha, karena al-wadhifah pekerjaan, kalau engkau menjadi orang yang hurran, lam tulzim biha, tidak melazimkan engkau itu. Engkau tidak harus dilazimkan menjalankan ini jam sekian ataukah pulangnya jam sekian, karena itu milik usahamu sendiri. Bal antal ladzi ataita wa tawaddafta, bahkan engkau sendiri yang mendatangi pekerjaanmu dan engkau sendiri yang membebani dirimu menjadi pekerjanya. Ini kalau kita tidak mampu untuk menjadi pekerja, menjadi pegawai, menjadi karyawan ataukah yang lainnya. Fayajibu antal tazima bima taqtadihi syurutu hadhil wadhifah min kulli syai'in, kata beliau. Maka wajib, kata beliau, untuk berpegang dengan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari persyaratan-persyaratan di dalam bekerja, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Wa illa fada'ha wa kun hurran fi ma turi, dan jika engkau tidak mampu, fada'ha, beliau mengulangi kembali, tinggalkan pekerjaan tersebut dan engkau hendaknya menjadi orang yang hurran fi ma turi, menjadi orang yang merdeka, tidak terikat dengan peraturan-peraturan ataukah persyaratan-persyaratan suatu perusahaan ataukah yang lainnya. Wala ahadun yuhasibuka illallahu azza wa jalla, dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang akan menghisabmu, itu memperhitungkanmu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita tidak mampu menjadi karyawan, pekerja ataukah yang lainnya, menjadi pegawai, maka seperti yang dinasihatkan oleh beliau, karena persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh mereka, oleh yang memiliki karyawan-karyawan tersebut, ini adalah termasuk dari persyaratan-persyaratan ataukah termasuk dari janji, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terkait dengan lafaz al-ahad yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Tsumma dzakara hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu." Kemudian beliau setelahnya menyebutkan hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asharrin nasi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek kedudukannya nanti pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafadznya, yaitu ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wal mar'atu tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha. Nah, di sini sebelum beliau membahas tentang hadis ini, beliau berbicara tentang faedah yang terkait dari sisi bahasanya. Kata beliau, asyarru hadhihi lughatun qalilatun. Kalimat asyarru, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarri. Itu kalimat asyar. Kata beliau, hadhihi lughatun qalilatun. Ini adalah merupakan bahasa yang sedikit, itu jarang diucapkan. Li'anna al-lughatal katsirata hadful hamzati. Karena bahasa yang sering dipakai, yang sering diucapkan oleh mereka orang-orang Arab adalah hadful hamzati, dengan membuang hamzah. Itu syarrun, bukan asyarru. Ini yang sering diungkapkan oleh mereka dalam pembicaraan-pembicaraan mereka. Namun ternyata di sini Nabi SAW justru menggunakan bahasa yang jarang di sini, yaitu min asyarri, menggunakan asyar. Maka kata beliau menjelaskan, fa khairun wa syarrun al-aktharu fihima minal lughati hadful hamzati. Maka kalimat khairun wa syarrun, kebanyakannya pada dua kata tersebut adalah dengan membuang hamzah, itu dengan dibuang hamzahnya, bukan asyarru, bukan pula akhyaru, namun dinyatakan khairun wa syarrun, walaupun maknanya sama. Namun yang sering digunakan adalah hadful hamzati, dengan membuang hamzah, itu khair bermakna akhyar, syar bermakna asyarr. La yuqalu akhyar wala asyarr illa qalilan. Tidak diucapkan akhyar ataukah asyarr kecuali jarang sekali kata beliau, kecuali sedikit sekali penggunaan kalimat akhyar wa asyar. Wa innama yuqalu khairun wa syarrun, akan tetapi yang sering diucapkan adalah dengan mengucapkan khairun wa syarrun. Di antaranya adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kita sendiri mengetahui bahwasanya Al-Qur'an adalah merupakan bahasa yang paling fasih yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat khair atau kasyar. Yang pertama adalah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu makila." Ashabul jannah, itu para penduduk surga kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu khairum mustaqarran, lebih baik tempat tinggalnya, wa ahsanu makila, dan juga lebih baik makila, itu tempat istirahatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan tentang tempat tinggal penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan khairun, bukan akhyar. Demikian pula dalam surat Maryam ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu junda. Maka niscaya mereka akan mengetahui siapakah yang syarrum makanan, yang lebih jelek kedudukannya, wa ad'afu junda, dan yang paling lemah junda, yaitu bala tentaranya, pembelanya. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat syarrun, bukan kalimat asyarru. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, maka kalimat syarrun wa khairun yang paling banyak penggunaannya adalah dengan hadful hamzati. Hadful hamzati lil khair wa syarr, dihilangkan hamzah yang ada pada kalimat khair dan juga syarr, lakin ya'ti dzikruha ahyanan bina'an 'alal asli. Akan tetapi datang kalimat khair dan juga syarr terkadang kata beliau dengan menyebutkan hamzahnya. Kenapa ini? Bina'an 'alal asli, karena dibangun di atas asal usulnya memang ada hamzahnya. Itu asalnya memang ada hamzahnya, itu asyarru akhyaru. Itu sehingga terkadang datang dengan menyebutkan kalimat asyar dan juga akhyar. Karena yang menjadi pertimbangan adalah bina'an 'alal asl, yaitu berdasarkan asal usulnya itu memang ada hamzahnya, kalimat syarrun dan juga khairun. Berarti di sini Nabi SAW ketika mengungkapkan inna min asyarri, beliau adalah menganggap asyar ini berdasarkan yaitu hukum asalnya, yaitu ada hamzahnya. Kata beliau, fahuna inna min asyarrin nasi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wal mar'atu tufdi ilaih. Di antara kata beliau, manusia yang paling jelek kedudukannya nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang yufdi ilal mar'ah wal mar'atu tufdi ilaih. Yakni bidzalik, yang dimaukan oleh Nabi SAW adalah az-zawjah. Itu az-zawjah, itu seorang istri, ataukah di sini disebutkan itu seorang suami mendatangi istrinya. Itu mendatangi istrinya, ataukah al-mar'ah berhubungan dengan suaminya, kemudian pada pagi harinya salah satunya ini menyebarkan rahasia mereka berdua. Kata beliau, yakni bidzalika az-zawjatu, yang dimaukan oleh beliau di sini adalah az-zawjah, itu seorang istri. Fayusbihu yansuru sirraha, yaitu pada pagi harinya menyebarkan rahasianya. Aw hiya aidan tusbihu tansuru sirraha asirrahu, ataukah juga dia, itu yang pertama laki-laki, yang kedua ini perempuannya, pada pagi harinya tansuru sirrahu, yaitu menyebarkan rahasia dari suaminya, menyebarkan rahasia yang dikerjakan bersama suaminya. Fayaqul, dia menyatakan, fa'altu fi imra'ati al-barihata kada wa fa'altu kada. Misalnya suami menyebarkan rahasianya, menceritakan rahasianya dengan istrinya, dia menyatakan fayaqulu fa'altu fi imra'ati al-barihata kada wa fa'altu kada. Aku tadi malam memperlakukan istri saya seperti ini dan seperti ini. Ini adalah menyebarkan rahasia. Dia menceritakan hubungannya dengan istrinya yang terjadi pada malam harinya. Wal 'iyadu billah, kata beliau. Fal ghaibu ka'annahu yusyahid. Orang yang tidak tahu seolah-olah dia bisa menyaksikannya. Yang tadinya tidak tahu, karena mendapat cerita dari salah satu keduanya, dia seolah-olah melihat keduanya. Ka'annahu bainahuma fil firas. Seolah-olah keduanya ini ada di ranjang. Itu, ada di ranjang. Karena mendapatkan cerita tadi. Wal'iyadu billah. Tentunya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhbiruhu bisyai. Dia mengkhabarkan tentang sesuatu, yaitu rahasia, yang dia kerjakan bersama istrinya atau suaminya. Asirru alladhi la tuhibbu zawjatu ayyattali'a alaihi ahadun. Yaitu rahasia yang seorang istri atau suami ini tidak menyukai untuk adanya seseorang yang akan mengetahui rahasia tersebut. Awiz zawjatu kadzalik tukhbirun nisa'a. Ataukah istrinya juga seperti itu, sama. Memberitakan kepada para wanita, bi anna zaujaha yaf'alu biha kada wa kada. Bahwasanya suaminya telah memperlakukan dirinya pada malam hari seperti ini, seperti ini. Diceritakan kepada para wanita. Maka ini pun orang yang tidak mengetahui, wanita yang tidak mengetahuinya, seolah-olah melihatnya. Maka kata beliau, wa kullu hadha haramun. La yahillu wa huwa min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Maka seluruhnya ini, baik yang dilakukan oleh suaminya ataukah yang dilakukan oleh istrinya menceritakan rahasia mereka berdua, ini adalah merupakan perkara yang haram, yang tidak halal, dan dia termasuk dari manusia yang paling jelek kedudukannya nanti pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang disebutkan oleh beliau terkait dengan menjaga rahasia, itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang menunjukkan kepada kita bahwasanya rahasia yang kita dapatkan ataukah rahasia yang ada pada kita ini tidak boleh untuk diceritakan kepada siapapun. Dan Nabi SAW ketika bersabda seperti ini adalah mengajari umatnya untuk benar-benar mereka bisa menjaga rahasia yang telah dimiliki oleh dirinya. Jangan sampai rahasia tersebut ini bocor kepada yang lainnya. Karena ini adalah merupakan amanah. Sementara amanah ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau di sini, menasihati kepada kita seluruhnya. Fal wajibu annal umura sirriyata fil buyuti wa fil farasi wa fi ghairiha tuhfadu wa alla yattali 'alayha ahadun abadan. Maka yang wajib kata beliau, seluruh perkara-perkara yang sifatnya rahasia, baik di rumah ataukah di ranjang ataukah yang lainnya, itu harus dijaga perkara-perkara tersebut. Wa alla yattali 'alayha ahadun abadan, dan jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui perkara itu selama-lamanya. Karena itu adalah merupakan perkara rahasia. Sementara menyebarkan perkara yang rahasia, ini berarti dia telah berkhianat. Telah berkhianat. Dan kalau itu urusan keluarga, seperti yang disebut oleh Nabi SAW, dia terancam akan menjadi orang yang jelek nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kedudukannya. Orang yang kedudukannya jelek sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ مَنْ حَفِظَ سِرَّ أَخِيهِ حَفِظَ اللَّهُ سِرَّهُ. Maka sesungguhnya siapa yang menjaga rahasia dari saudaranya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga rahasia dirinya. Fal jaza'u min jinsil amal. Maka tentunya kata beliau, yang namanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Itu sesuai dengan amalannya. Min jinsil amal. Sejenis dengan amalan yang dia kerjakan. Kalau dia suka menjaga rahasia orang lain, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membalas dirinya. Itu rahasia dirinya pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya menjaga rahasia adalah termasuk akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata beliau. Wa an anasin khadimi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yal'abu ma'asibiyan. Dari Anas bin Malik, itu dalil yang berikutnya yang terkait dengan hifdzus sir adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah khadim, yaitu pelayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, marra bihi wa huwa yal'abu ma'a sibyan, pernah melewati beliau Anas bin Malik yang sedang bermain ma'a sibyan, dengan anak-anak yang masih kecil. Anas bin Malik ketika dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan anak-anak yang masih seusianya, itu anak-anak kecil. Dan Anas bin Malik, seperti yang sudah antum dapatkan faedahnya, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya, itu Ummu Sulaim, masih dalam kondisi masih muda sekali, itu masih gulam. Kata beliau, fa sallama alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati mereka, melewati Anas bin Malik dan juga teman-temannya yang sedang bermain, fasallam alaihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Ini akhlak yang mulia yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya'ni sallama ala sibyan wa hum yal'abun, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut yang sedang bermain. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nasi khuluqan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang paling bagus akhlaknya, kata beliau. Walaupun yang dilewati adalah seorang anak ataukah anak-anak yang sedang bermain, beliau pun mengucapkan salam. Itu mungkin ini adalah perkara yang sering luput dari kita, yang kalau kita melewati anak-anak, kadang mungkin kita jarang sekali untuk mengucapkan salam kepada mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau mencontohkan akhlak yang sangat mulia, yang dengan itu sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, yaitu pengajaran dari sisi mereka dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam, itu tarbiyah hasanah, itu tarbiyah pendidikan yang baik, mereka dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam. Kata beliau, fakana yamurru bisibyan fayusallimu alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak tersebut yang sedang bermain, fayusallimu alaihim, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Thumma da'a Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa arsalahu fi hajatin, kemudian ketika melewati anak-anak tersebut yang sedang bermain, Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a Anas ibn Malik, memanggil Anas bin Malik, wa arsalahu fi hajatin, dan mengutus beliau untuk menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus, itu diperintah untuk mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hajat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikarenakan Anas mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya sedang bermain, fa abta'a ala ummihi, ternyata Anas abta'a, itu abta'a terlambat untuk pulang, yaitu menghadap uminya. Wa ummuhu hiya Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha, dan ibunya beliau adalah Ummu Sulaim, yaitu istri dari sahabat yang mulia Abu Talha. Falamma ja'a ilaiha sa'alathu, maka ketika Anas datang kepada ibunya karena terlambat, ibunya pun bertanya kepada Anas bin Malik, bertanya, "Mal ladzi abta'a bik?" Apa yang menyebabkan engkau terlambat wahai anakku, wahai Anas bin Malik? Qala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, ya'ni arsalani biha. Maka Anas bin Malik menjawab, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan aku terlambat. Yaitu maksudnya adalah beliau telah mengutusku, kata Anas bin Malik, dalam suatu keperluan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar jawaban dari putranya Anas bin Malik bahwasanya beliau sebab terlambatnya adalah karena diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hajat, maka ibunya pun bertanya kembali kepada anaknya. Qalat, "Ma hajatuh?" Apa hajat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa keperluan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus engkau? Qala, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Ma kuntu li ukhbira bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, ma kuntu li ukhbira bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mungkin mengkhabarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, padahal Anas ini masih anak-anak waktu itu. Namun sudah memiliki akhlak yang mulia. Ketika ditanya tentang apa hajat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu engkau diutus oleh beliau, maka jawaban Anas bin Malik berkata kepada ibunya, padahal ibunya sendiri, padahal beliau yang bertanya adalah ibunya sendiri, Anas bin Malik dengan tegas menyatakan, ma kuntu li ukhbira bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mungkin mengkhabarkan, memberitahukan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya pun menyatakan kepada Anas, faqalat la tukhbiranna ahadan bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bimbingan ibu yang salihah, ibu yang mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tarbiyah yang bagus. Ketika anaknya berusaha untuk menjaga rahasia orang lain, itu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya pun menghasung Anas bin Malik dengan menyatakan, la tukhbiranna ahadan bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau sekali-kali memberitahukan tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ini Anas bin Malik dinasihati oleh ibunya, jangan sampai engkau membocorkan, memberitahukan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Ini hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita betapa mulianya akhlak yang dimiliki oleh Anas bin Malik dan juga akhlak yang dimiliki oleh ibunya ketika mendengar anaknya ini memiliki akhlak itu, berusaha untuk menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini, qala Anas li Tsabit wa kana mulaziman lahu. Berkata Anas bin Malik kepada Tsabit, dan Tsabit di sini adalah salah satu dari muridnya, salah satu dari murid Anas yang beliau ini mulazamah kepada beliau. Mulazamah itu menimba ilmu kepada Anas bin Malik, itu mulazamah. Kata Anas bin Malik kepada Tsabit, "Lau kuntu mukhbiran ahadan bidzalika la akhbartuka bih." Kalau seandainya aku mau mengkhabarkan tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, tentu aku akan mengkhabarkan kepada engkau wahai Tsabit. Jadi tentang rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku diutus dengannya. Yaitu ai bil hajatil lati arsalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha. Itu rahasia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Rasul mengutus Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini menunjukkan sayangnya Anas bin Malik radhiyallahu an kepada muridnya, sehingga beliau menyatakan, kalau seandainya aku mau memberitahukan rahasia kepada seseorang tentang rahasia tersebut, sungguh aku akan mengkhabarkan kepada engkau. Ini menunjukkan kasih sayangnya Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai seorang alim kepada muridnya yang sedang bermulazamah kepada beliau. Hadis ini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa fi hadzal hadits fawaidu. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah, dan ini cukup bagi kita sebagai penjelasan terhadap hadis Anas bin Malik yang dibawakan oleh beliau di sini. Yang pertama kata beliau, awalan husnu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tawadu'uhu al-jammu. Yang pertama hadis tersebut faedahnya adalah bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sikap tawadu'nya beliau. Al-jamm itu yang sangat besar, itu yang sangat agung, itu sikap tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Bagaimana hal ini bisa dipetik dari hadis tersebut? Kata beliau menyatakan, wa annahu ala syarafihi wa makanatihi wa jahihi indallahi wa inda khalqihi yatawadau hatta yusallima ala sibyan wahum yal'abuna fisuq. Kata beliau, dan bahwasanya di atas kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya dan juga kewibawaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah dan juga di sisi para makhluknya, beliau tetap yatawadau, itu tetap tawadu, hatta yusallima ala sibyan, sampai beliau mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain, wahum yal'abuna fis-suq, sementara mereka bermainnya ini di pasar. Ini tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mentang-mentang beliau adalah orang yang mulia yang memiliki kedudukan dan juga kewibawaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ataukah di sisi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak mau mengucapkan salam kepada anak-anak. Justru beliau mengucapkan salam kepada mereka. Sehingga ini menunjukkan tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau menyatakan di sini, وَمَنْ مِنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ, dan tidak ada di antara kita yang melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya demikian. Orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang mungkin bisa menjalankan akhlak yang mulia, mau memberikan salam kepada anak-anak sekalipun. Kemudian yang kedua kata beliau, ثانيًا min fawaidi hadzal hadis annahu yubayyinu lil insan ay yusallima 'ala man marra bihi walau kana min as-sibyan. Yang kedua adalah dari faedah hadis ini, hadis ini menjelaskan kepada seseorang, kepada kita seluruhnya tentunya, untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang marra bihi, yang dia lewati, untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang dia lewati, walau kana min as-sibyan, walaupun yang dilewatinya tersebut adalah masih anak-anak. Itu asibyan bukan berarti bayi, namun usia seperti Anas bin Malik yang sudah bisa bermain bersama teman-temannya, yang sudah bisa menjawab salam. Kata beliau, li'anna salama du'a'un tad'u li akhika bihi taqulu assalamu alaik. Karena yang mengucapkan salam, itu mengucapkan assalamu alaikum, itu adalah merupakan doa yang kau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu mendoakan kebaikan bagi saudaramu. Itu engkau menyatakan assalamu alayka atau assalamu alaikum. Ini doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan kepada saudara kita yang kita lewati. Waradduhu du'a'un laka. Yang benar du'a'un laka, tertulis du'a'un lillah. Waradduhu du'a'un laka yakulu alayka salam. Dan balasannya, balasan dari orang yang diberikan salam tersebut mengucapkan alaikumussalam atau kaalaikassalam, itu adalah merupakan doa kebaikan bagimu. Itu yang mengucapkan salam pertama kali. Sehingga ini adalah merupakan kebaikan di atas kebaikan. Kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, kita pun mendapatkan doa dari saudara kita, itu doa kebaikan. Itu. Kemudian yang kedua kata beliau, selain faedah yang didapatkan seperti yang kita dengar tadi, kita mendoakan kebaikan dan kita pun mendapatkan doa kebaikan dari saudara kita, kata beliau, wa li'annaka idza sallamta 'ala sibyan 'awadtahum at-tarbiyata al-hasanata hatta yansa'u 'alayha wa ya'ishu 'alayha. Karena jika engkau mengucapkan salam kepada anak-anak, berarti engkau sedang membiasakan mereka at-tarbiyatal hasanah, itu untuk memiliki pendidikan yang baik, itu memiliki ajaran yang baik, hatta yansha'u 'alaiha, sehingga mereka ini nanti akan tumbuh kembang di atas tarbiyah yang baik tersebut, wa ya'ishu 'alaiha, dan juga mereka akan hidup di atas tarbiyah hasanah tersebut, itu tarbiyah pendidikan yang baik tersebut. Ini faedah yang luar biasa, itu ketika kita mengucapkan salam kepada anak-anak. Sehingga kalau ini tujuannya adalah seperti yang disebutkan oleh beliau, tarbiyah al-hasanah, itu mentakwid mereka, membiasakan mereka untuk tumbuh di atas tarbiyah yang semacam ini dan hidup di atas tarbiyah yang semacam ini, tentunya kita jangan sampai lupa untuk mengucapkan salam kepada mereka. Karena kita seluruhnya bertanggung jawab untuk mengajari mereka. Kemudian kata beliau, wa yakunu laka ajrun fi kulli mahtadaw bika fi, dan engkau akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli mahtadaw bika fi, pada seluruh perkara-perkara yang mereka itu akan mendapatkan hidayah dengan sebab engkau. Fa kullu shay'in yahtadi fihi bika annasu min umuril khair laka fihi ajrun, kata beliau, maka segala sesuatu yang manusia dengan sebab engkau mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara kebaikan, engkau pun akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut, kemudian mereka nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang mendapatkan tarbiyah yang baik dan hidup di atas tarbiyah yang baik, artinya mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faidah yang kedua seperti yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik tadi. Kita lanjutkan kembali sedikit. Kemudian faidah yang berikutnya, itu faidah yang ketiga, kata beliau, jawazu irsalis sabi bil hajati. Diperbolehkannya untuk mengutus seorang anak, yaitu anak yang masih kecil, bil hajati, untuk suatu hajat, itu untuk suatu hajat. Namun kata beliau, bisyarti ayyakuna ma'munan, dengan syarat as-sabi tersebut, itu anak yang kita utus yang masih kecil, adalah anaknya ini ma'munan, bisa dipercaya. Itu bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, maka boleh untuk mengutus anak yang semacam ini. Amma idza kana ghairu ma'munin wa yakuna sabiyyu katsiral la'bi wa la yahtamu bil hawaid fala ta'tamid alayhi. Adapun jika anaknya tersebut ini bukan anak yang bisa dipercaya, itu ghairu ma'munin. Misalnya kata beliau, karena anak-anak ayyakuna sabi katsiral la'bi, mungkin anaknya tersebut adalah banyak bermain, wa la yahtamu bil hawaid, dan anak tersebut tidak peduli dengan hajat-hajat yang diutus dengannya, itu keperluan-keperluan yang diutus dengannya, fala ta'tamid alaih, maka jangan engkau bersandar kepada itu, artinya jangan engkau menjadikannya sebagai utusan untuk keperluanmu. Ini kalau anaknya demikian. Ini diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Anas bin Malik, sementara Anas bin Malik adalah orang yang sudah berakal, bisa dipercaya dan bisa menunaikan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, rabi'an, yang keempat, faedah yang berikutnya adalah ma dzakarahu al-fuqaha'u, itu faedah yang terkait dengan apa yang disebutkan oleh para fuqaha, oleh ahli fikih rahimahumullah, yaitu yang disebut oleh mereka adalah anna sabiyya idza ja'aka bihajatin wa qala hadhihi min abi hadhihi min ummi wa ma asbaha dzalik falaka an takbalaha. Kata beliau, bahwasanya seorang anak, itu anak yang masih kecil, jika datang kepada engkau bihajatin, dengan membawa suatu hajat, itu membawa sesuatu, kemudian dia menyatakan kepada engkau, hadihi min abi, ini dari bapakku, ataukah dia menyatakan, hadihi min ummi, ini dari ibuku, wama asbaha dzalik, dan ucapan-ucapan yang semisalnya, ini dari kakakku, ini dari nenekku, dan juga yang semisalnya, artinya memberikan sesuatu kepada engkau. Maka kata beliau, falaka antakbalaha, maka tidak mengapa untuk engkau menerima apa yang dibawa oleh anak kecil tersebut. Walaupun pada dasarnya seperti yang dinyatakan oleh beliau, wa in kana huwa nafsuhu la yamliku ayyatabarra'a min malihi bisyai. Walaupun kata beliau, anak tersebut, itu pada dasarnya anak yang masih kecil ini, tidak memiliki sesuatu untuk dirinya tabarru', itu tabarru' min malihi bisyai, itu untuk bersedekah, memberikan sesuatu dengan cuma-cuma dari hartanya sedikit pun, karena dia tidak memiliki apa? Harta. Itu. Namun ini diambil faedah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu ketika seseorang diutus membawa sesuatu untuk mengasih sesuatu oleh abinya ataukah uminya untuk diberikan kepada tetangganya ataukah teman bapaknya ataukah ibunya, maka tidak mengapa untuk yang didatangi oleh anak kecil tersebut untuk menerima apa yang dia bawa. Lakin idza ja'aka 'ala annahu mursalun wa qala hada min abi, ja'aka bitamarin, ja'aka bibittikhin, ja'aka bitaubin, bi ayyi syai'in idza ja'aka faqbalhu. Kata beliau, akan tapi yang benar adalah jika seorang anak datang kepada engkau sebagai utusan, mungkin dia menyatakan ini dari bapakku. Mungkin biasanya kata beliau, contohnya datang kepada engkau dengan membawa tamar, itu membawa kurma. Ataukah datang kepadamu dengan membawa bitih, itu semangka. ataukah membawa tsauf itu baju pakaian dan juga yang semisalnya bi ayyi syai' kata beliau. Apa saja yang dia bawa? Idza ja'aka faqbalhu, jika datang kepada engkau dan menyatakan seperti tadi, ini dari bapakku, ini dari umiku ataukah yang semisalnya untuk memberi, maka faqbalhu kata beliau. Terima apa yang diberikan oleh anak kecil tersebut. Ini faedah bagi kita. Faedah bagi kita yaitu kata beliau, wala taqul hadza sabiyyun rubbama saraqaha rubbama kada wa rubbama kada. Jangan sampai engkau menyatakan kata beliau, hadza sabi, ini masih anak-anak. Rubbama saraqaha, mungkin anak tersebut mencuri barang ini dari tempatnya si fulan atau ke tempatnya si alan ataukah yang lainnya. Ini namanya su'udzon, ini su'udzon. Kita tidak boleh yang mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu ataukah bersikap seperti itu sebagaimana yang dibimbingkan oleh para ulama kita. Kenapa? Akhdan bidzahir, itu kita mengambil hukum zahirnya saja. Apa yang dia ucapkan, itu ketika dia mengucapkan ini dari bapakku, membawa semangka ataukah tamar ataukah baju ataukah yang lainnya, kita terima. Karena ini adalah hukum yang zahir, dia menyatakan dari bapakmu. Itu seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang terkait dengan apa yang disebutkan oleh para fuqaha yang diambil dari hadis Anas ibni Malik. Kemudian yang berikutnya kata beliau, khamisan, yang kelima, mura'atul walidati wal ahli. Dalam hadis Anas ibni Malik, faedah yang kelima adalah adanya sikap mura'at, yaitu memperhatikan al-walidah, orang tua di sini ibu, wal ahli dan juga keluarga. Harus ada perhatian kepada al-walidah, seorang ibu ataukah bapak, al-walidah, wal ahl dan juga keluarga. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas tersebut. Itu Anas bin Malik ketika sedang bermain dan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lupa untuk pulang walaupun sedang bermain dan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa annal insana idza arada an yaqdi hajatan wa khafa ayyabti adu ayyubti alaih ayyukhbirahum idha lam kaffatil hajatu bidhalik." Dan bahwasannya seseorang, jika dia ingin menunaikan hajatnya dan dia khawatir dirinya ini akan terlambat untuk pulang kepada keluarganya atau kepada orang tuanya, hendaknya dia ini memberitakan kepada mereka, itu memberikan khabar kepada mereka, idha lam kaffatil hajatu bidhalik, jika memang hajatnya tersebut tidak tercukupi, artinya tidak cukup dalam waktu yang dia rencanakan. Itu. Ternyata dia akan terlambat, maka dia harus memberikan khabar kepada mereka, kepada keluargamu, itu supaya mereka tenang, tidak timbul was-was pada hati mereka. Yakni kata beliau, "Idza kharajta min ahlika fayanbi an taqul," artinya jika engkau keluar pergi dari keluargamu, itu meninggalkan mereka, fayan bahi antakul, maka sepantasnya untuk engkau menyatakan kepada mereka, kharajatu lil jihatil fulaniyah, aku akan pergi menuju tempat ini misalnya, itu ke arah ini, ke daerah ini misalnya, ke Jogja, Surabaya, Jakarta ataukah yang lainnya, dari tempat-tempat yang dia inginkan, hatta yatma'innu wala tanzahilu khawatiruhum, sehingga mereka pun ketika mendapatkan berita yang seperti ini akan tenang dan pikiran-pikiran mereka ini tidak akan tersibukkan, artinya tidak timbul was-was pada hati mereka. Wal insanu la yadri rubbama yadhhabu ila al-jihatil fulaniyah wa yusabu bihadithin aw maradin aw ghairihi. Karena kata beliau, yang namanya manusia, dirinya ini tidak tahu. Terkadang dia pergi ke suatu tempat, ke arah tertentu, ternyata dia yusabu bihadithin, tertimpa musibah. Itu yusabu bihadithin, itu tertimpa suatu musibah, bihadith itu suatu perkara yang menghadang dirinya, aw maradin, ataukah dia ditimpa oleh suatu penyakit, rasa sakit, aw ghairihi, ataukah yang lainnya yang dia tidak bisa untuk segera pulang, ataukah dia justru tidak pulang. Ini fa idza lam yakun ma'luman baqiya amruhu musakkalan 'inda ahli, dan jika perkaranya ataukah dirinya ini tidak diketahui oleh keluarganya. Baqiya amruhu musakkalan 'inda ahli, maka tentunya perkara ini, perkaranya, perkara dirinya ini menjadi musakkalan, menjadi permasalahan di sisi keluarganya. Ini kemana? Tadi pamit katanya mau pulang jam 10, ternyata jam 12 belum sampai rumah. Tidak ada khabar. Maka akan timbul was-was, pikiran yang tidak-tidak bagi orang tuanya, keluarganya, istrinya dan juga yang lainnya. Sehingga diambil dari faedah hadis ini, itu harus perhatian terhadap al-walidah wal-ahl. Kata beliau, فَيَنْبَهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ مُؤْتَادٍ أَنْ تُخْبِرَهُمْ بِوِجِهَتِكَ. Maka sepantasnya jika engkau ingin pergi ke suatu tempat yang غَيْرِ مُؤْتَاد, yang tidak biasa engkau datangi, أَنْ تُخْبِرَهُمْ بِوِجِهَتِكَ, untuk engkau sepantasnya memberikan kabar kepada mereka, kepada keluarga, di mana posisimu, di mana arahmu. Amma syai'ul mu'tad mislul khuruji ilal masjid wa ma asbahahu fala ba'sa. Adapun perkara yang al-mu'tad, itu yang sudah biasa, tempat yang biasa engkau datangi, seperti misalnya keluar untuk ke masjid ataukah ke tempat-tempat yang biasa, maka ini tidak mengapa untuk tidak memberikan khabar kepada mereka. Jelas jam 12 misalnya biasanya pergi ke masjid, asar juga pergi ke masjid, maka tidak perlu setiap kali mendatangi masjid untuk berpamitan kepada keluargamu. Ini faedah yang diambil oleh beliau, itu faedah yang kelima. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih tersisa beberapa faedah, insyaallah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang mendatang binillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.